Bisa butuh gelek uang dikongkon ngenakno surate. Namanya obat nyamuk. Ini gak ketepaan diwaca dhisik kok. Konangan wisin. Sekarang gak ono barang repot. Anak sampean kecil-kecil semuanya udah pegang HP. Sampean gak tahu diem-diem SMS-an nama pacarnya. Tek tek tek tek tek tek tek. Lagi ngapain, say? Dapat balasan tek tek tek tek. Lagi baca SMS ayang. Besok SMS lagi tek tek tek tek tek. Dah bobok belum? I miss you forever. Dibalas si tek tek tek tek tek. Wah. Ini kalau tidak jenengan antisipasi, bahaya. Perkembangan akhlak karakter, lebih-lebih akidah dari generasi muda kita, putra-putri panjenengan. Mainannya aja beda. Anak sekarang mainannya udah canggih, modern, serba elektrik. Kalau dulu bapak-bapak masih kecil, mainannya apa? Kelereng, lempung itu, kepengen mobil-mobilan ya. Lempung dimbel-mbel. Bentuk mobil roda itu kalau lempung coble si soto nanti geret. Mesinnya yang cangkeme dhewe kuwi. Kepengin naik motor, ya sepeda ontel iku sebulke plembungan. Cancang ning roda sing mburi diolahi tok-tok-tok-tok-tok-tok. Iki naik sepeda motor iki tok-tok-tok-tok-tok. Kebanteren plembungane mbledos. Dor! Apa kaget? Memang bledos kaya ngono suarane. Masa pelumbungannya bledos, ngek juga bledos. Yang perempuan mainannya apa? Karet, kasti. Ono kinjing ono kupuwe dincop cuk suwerke gedebok cancang mabur wae iki pesawat terbang. Saweneng nemu entung iki dolenan kok entung dicekeli gelo-gelo entung dilor dikidul entung dilor dikidul sak Indonesia iki kok padha kata-katane entung dilor dikidul jan kaya wong bentung entung dilor dikidul tapi udah terhibur kaya gitu nemu walang kadung ecandak cek temblekno sira walang kadung sundari nek turu piye ngono oh mekekeh Allah. Karenanya ibu bapak jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan berdirinya majelis al-islah ini mampu mengantar kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beribadah sehingga semuanya sama-sama ke surga utuh di dunia jadi keluarga yang sama raba sakinah mawaddah rahmah barokah utuh di akhirat sama-sama ke surga. Kan saya sering sampaikan kemungkinannya macam-macam. Ada yang di dunia utuh jadi keluarga, di akhirat juga utuh semuanya ke surga. Ada yang di dunia keluarganya utuh sampai meninggal tapi di akhiratnya nanti berantakan, neraka semuanya. Naudzubillah min. Bahkan ada yang di dunia udah berantakan di akhiratnya neraka. Ini malah nyenyek. Enggak usah dikasih tun, itu nama bibik saya. Ada yang di dunia utuh tapi di akhiratnya nanti pisah. Yang satu ke surga, satunya ke neraka. Ini juga enggak enak. Pisah. Satu ke surga, satu ke neraka. Mungkin suami ke surga, istri ke neraka. Atau sebaliknya, yang perempuan masuk neraka, yang laki masuk surga. Hah? Makanya tolong diperhatiin kata-kata saya. Mungkin di akhiratnya nanti bisa satunya ke surga, satunya ke neraka. Mungkin suami yang masuk surga, istrinya masuk neraka. Atau sebaliknya, istri ke neraka, suami ke surga. Salah. Udah-udah biar gak salah. Kayaknya ibu-ibu gak terima. Suami istri dua-duanya sama-sama ke surga. Tapi kemungkinan masuknya gak sama. Masuknya enggak bareng. Yang satu masuk duluan, satunya belakangan. Mungkin suami masuk surga duluan, istrinya belakangan. Atau sebaliknya, sing wedok keri, sing lanang mlebu swarga dhisik. Salah mana? Subhanallah. Udah-udah. Mungkin istri yang masuk surga dulu, suami belakangan. Ya gitu. Ana sing amin. Ini satu bukti karakter dari perempuan. Perempuan itu sukanya kalau dipuja dan diperhatikan. Semakin dipuja, semakin diperhatikan, semakin senang. Memang dalam beberapa hal perempuan beda dengan laki-laki. Kuatnya sih kuat perempuan. Perempuan itu saking kuatnya sampai sama Allah dipercaya untuk bisa mengandung salah satu alam. Salah satu alam ciptaan Allah digembol wong wedok. Kuat gembol alam, namanya alam rahim. Wong lanang gak kira sanggup. Lho iya. Wong lanang iso ae urun bahane. Memang hanya perempuan yang bisa menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Maksudnya kompor. Kalau ada kompor mati yang menghidupkan kan perempuan. Kalau ada kompor hidup yang mematikan juga perempuan. Itu namanya menghidupkan barang yang mati dan mematikan barang yang hidup. Dalam beberapa hal perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki merasa dicintai apabila dipercaya. Semakin dipercaya, semakin merasa dicinta. Itu laki-laki. Tapi perempuan beda. Perempuan itu merasa dicintai apabila dipuja dan diperhatikan. Semakin sering dipuja, semakin sering diperhatikan, perempuan semakin merasa dicintai. Ini harus ada saling pengertian antara suami istri, bapak, ibu, ibu, ibu. Ibu harus tahu bahwa laki-laki merasa dicintai apabila dipercaya. Maka percayai suami ibu. Suami ibu akan merasa ibu cintai. Jangan dikit-dikit curiga, dikit-dikit curiga, dikit-dikit curiga. Gak seneng wong lanang ngono. Uy. Dan bentuk kepercayaan itu termasuk bukti bahwa lelaki dipercaya. Kalau lagi keluar rumah, kalau lagi pergi, gak sering-sering ditelepon, gak sering-sering di SMS. Setuju bapak? Setuju wong penggaweanmu. Laki-laki keluar rumah dikit-dikit ditelepon sama istri, di SMS sama istri, itu tanda bahwa istrinya curiga, istrinya enggak percaya. Loro bu wong lanang ngono iku. Wis karowan pamitan genah janjian, Bu. Apa ya apa carane leh nyeluk wong kene? Mama. Kan Kota Bumi sekarang udah modern panggilnya Mama. Kota Bumi dulu waktu masih di Lamongan, di Bojonegoro, di Tuban yo. Aku wis jembek wong-wong. Beyan ya Pak Mbok, Pak Bu, saiki ya Papa Mama. Hubungan suami istri aja sekarang udah gitu. Suami panggil istri Mama, istri panggil suami Papa. Raruh asline wong Tuban. Gawaya. Ada suami pamitan sama istrinya. Abis zuhur mau pergi, itu jam 8 pagi udah pamit sama istrinya. Mama, nanti abis zuhur Papa mau pergi. Papa pamitnya sekarang aja ya Mama. Kan nanti abis zuhur Mama gak ada. Sementara Papa mau berangkat cari rosokan. Nanti sekalian, tadi Papa beli ikan, tolong dibedeti ya Mama. Penggaweane bedeti wak. Halo. Wis janjian kan jam 7 pagi. Mah, Papa berangkat. Nanti insyaallah jam 4 sore Papa datang. Iya Pak, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis genah kan janjian nanti jam 4 sore datang. Baru pergi dapat 10 menit SMS. Sampai mana, Pak? Dijawab karo sing lanang, sampai jalan. Dapat 10 menit SMS lagi. Sama siapa apa? Jawab karo sing lanang, sama manusia. Oleh 15 menit malah telpon. Ayo mau ana suarane wong lanang, suarane sapa? Loro atine wong lanang. Bu. Bu. Maka kalau suami lagi keluar, suami lagi pergi, jangan sering-sering ditelepon, jangan sering-sering di SMS. Bapak-bapak, insyaallah mulai besok aman. Laki-laki juga harus ngerti bahwa suami itu sukanya kalau dipuja dan diperhatikan. Semakin sering dipuja, semakin sering diperhatikan, semakin merasa dicintai. Maka laki-laki harus pinter-pinter memuja istrinya, pinter-pinter ngelem wong wedok. Pak, ngadepi wong wedok gak usah kakean ngomong. Pak, sampean ngadepi wong wedok kakean ngomong, kalah sampean. Nek wong wedoke kamu sewakeh. Mbok terusno jeglek sampean. Iso megap-megap. Balik cengkelak kluyur-kluyur-kluyur sampean sak kecap wong wedok iso 5 kecap. Nek sampean 3 kecap ngono gak ya 15 kecap. Ndak usah kakean ngomong, jempolanmu ae tukno. Pak, aku pakai baju ini cocok enggak, Pak? Nggak usah kangen ngomong, jempolan pakai. Aku pakai baju ini cocok nggak, Pak? Wong wedok ae sawenang jentik. Pak, masakannya enak nggak, Pak? Pak, tadi malam enak nggak, Pak? Nggak usah kangen ngomong, kalah sampean. Sering-sering dibujak, ngelanang kadang enggak. Bojomu ndak lemu, ojo katik dilokno. Loro, Pak. Kadang dilokno, bojone lemu neh alok, dudu omahe sing tingkat. Awak tingkat telu. Ngamuk wong kuwi. Ati bangane nek sampean gak iso nggo omah, gak ana omah tingkat yo awakku sing tak tingkat. Kurang tak tingkate 7 aku. Udah mau keluar rumah pakai baju yang menurutnya bagus, pantas minta pertimbangan. Pak, aku pakai baju yang ini, setelan nama ini cocok enggak, Pak? Masya Allah, Bu, kayak lontong lek ngono-ngono. Wong wedok mecem balik cengkelak, seringkut sentiat seledot, seringkut sentiat seledot, masuk kamar lagi blek mengkurep wis. Nek wong wedok wis kadung mengkurep, lumah-lumane repot. Susah sampean. Enggak usah kakek ngomong, jempol tokno. Halo. Nah, itu tadi bukti ketika dicontohkan masuk surganya belakangan mencep, begitu istri masuk surga duluan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, mungkin istri masuk surga duluan, suami belakangan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika di dunia istrinya lebih rajin ibadah, istri ahli ibadah, ahli zikir, subhanallah, pahala istri lebih banyak daripada suami, ibadahnya istri lebih bagus daripada suami. Istri ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, namanya Senin Kemis, gak pernah telat. Sing wedok, kapan dino Senin mesti nyenen, kapan dino Kemis sing wedok mesti. Sementara suami gak pernah. Kalau memang kondisinya kayak gitu, besok di akhirat, istri masuk surga dulu, suami belakangan. Suami leren dihukum disik di neraka. Ibu, masuk surga dulu. Ibu begitu mau masuk surga, di depan pintu surga ibu dijemput sama malaikat dan ibu ditawarin, ibu sekarang ibu bisa masuk surga, tapi maaf ibu, suami ibu sementara masih dihukum di neraka. Gimana ibu, nunggu suami atau ke surga langsung? Kira-kira besok ibu jawabnya gimana? Langsung. Berarti bojomu mbok tombok no. Ya wani tombok piro sama. Oke ibu, mungkin saat ini ibu bisa punya rencana kayak gitu langsung, tapi di akhirat sana nggak bisa. Kenapa? Karena di sana jawabannya otomatis. Otomatisnya kalau memang suaminya tanggung jawab kepada istri, anak dan keluarga, qawwamuna 'alan nisa, maka otomatis ibu akan menjawab, nunggu suami dulu malaikat. Tetap aku nunggu suami. Jare malaikat, bu, ini prosesnya lama. Soale bojo sampean ku masalahe jeweru. Terus diduduhno buku catatan amal ini, kalau enggak percaya buku catatan amal suami ibu, buka halaman pertama, sret, adu pitik. Buka lagi halaman kedua, sret, adu jangkrik. Buka lagi halaman ketiga, sret, kope. Buka lagi, sret, ei. Lama ini bu, gimana bu? Biarin lama gak apa-apa, malaikat tetap tak nanti. Orang dia suami saya, dulu waktu di dunia kami susah berdua. Sekarang mau enak saya sendirian, istri macam apa saya? Tetap saya nanti. Lagian dulu saya udah kadung janji sama suami, ku nanti dirimu di pintu surga. Ngono. Tapi, halo? Itu tadi kalau memang suaminya bagus, tanggung jawab. Saya enggak bisa pisah sama suami malaikat. Kula niki kalih bojoku nggih mulai Joko loro kalih perawan loro. Malaikate kaget krungu istilah Joko loro perawan loro. Takon, apa dulu ibu ketemu bapak di rumah sakit? Iya malaikat, kita dulu ketemunya di rumah sakit. Dulu ibu sakit apa waktu itu? Saya sakit ginjal malaikat. Terus bapak? Bapak ginjal-ginjal ya. Tapi kalau suaminya gak tanggung jawab, sering dolim ke istrinya, sering membohongi istrinya, gelap bojui nang bojone. Punya duit 2 juta, ngomongnya cuma punya 1 juta. Yang 1 juta dipakai. Maaf bapak, kalau emang suami kayak gitu, nanti di akhirat ibu mau masuk surga ditawarin nama malaikat. Ibu sekarang udah bisa masuk surga, tapi maaf suami ibu sementara masih dihukum di neraka. Gimana ibu, nunggu suami atau ke surga langsung? Maka dengan lantang istri akan menjawab, langsung aile kesawen. Iya, karena dulu kan sering dengar ceramah yang kul huwaile itu. Dikai senjata karo bojomu meneh. Sampean ditinggal, Pak. Malaikatnya nanya, "Bu, kok langsung ke surga terus suami ibu nasibnya gimana?" Bonyok ya wis. Awang biyen aku gelek dibaujuki kok. Langsung ke surga. Bapak, kok nelongso modele sampean? Apa potonganmu yo ngono iku? Allah. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Halo. Waktu di dunia suami lebih rajin ibadah daripada istri, pahala suami lebih banyak daripada istri. Suami ahli zikir, ahli mujahadah, ahli muqarrabah, ahli ibadah, ahli berjuang. Sementara sing wedok senengane yo nonggo, rasan-rasan udah tunda, tumbak cucuan, hasud, omongan kene didol mrono, omongan kono didol mrene, wis kaya kebiasaannya ibu-ibu kota bumi. Suaminya ahli sholat malam, sementara istri melungker ae ngorok ae nek bengi. Udah janjian. Kate mapan turu wis janjian. Engko tangi sholat. Lek aku sing tangi dhisik sampean tak gugah. Lek sampean tangi dhisik aku sampean gugah. Nggih, janjian kan seperti bagaimana Rasulullah seperti itu kalau mencontohkan. Rasulullah itu kalau mau tidur itu janjian sama istrinya. Nanti kalau saya yang bangun dulu tak bangunin, tapi kalau kamu yang bangun duluan aku dibangunin gitu. Saya kadang-kadang juga gitu sama istri. Oh, enggak percaya modele guyumu lho, guyu enggak percaya. Saya kalau tahu apa yang pernah dilakukan Rasulullah, ya tak coba, tak praktekkan. Rasulullah seperti itu, saya coba. Gitu. Ini tak gasak pisan. Diomongin uang teman-teman. Lek tepak pulang agak sore, itu janjian. Mau tidur, tak omongin. Sayang, engkau nek. Saya itu sampai sekarang panggil istri saya sayang. Iya, semakin tua semakin mesra, harus gitu kan? Rasulullah mengajarkan seperti itu. Wahai para suami, panggil istrimu dengan panggilan terbaik, layani istrimu dengan pelayanan terbaik. Kalau memang wajahmu bukan wajah yang baik, serupane ora kena digadekno, nyeluk bojo ora gendah. Aku paling gak seneng wong lanang nyeluk bojo ton, ting, gak mesra blas. Aku sayang. Engko dalu tangi nggih. Nggih. Jam pinto? Nggih sedengan jam 2:30. Mungkin nek aku sing tangi dhisik sampean tak gugah, golek sampean tangi dhisik aku digugah nggih. Nggih, janji? Janji. Ngono jendhekanku tak dono. Ayo janji. Ngono. Batek-batekan jendhek. Janji. Wes. Emang contoh Rasulullah gitu. Bahkan kadang-kadang Rasulullah kalau bangunin pakai surprise. Surprise sih kejutan ya karo ya. Rasulullah pakai air segelas, bawa air segelas, jari jemari Rasulullah yang mulia itu celupin ke dalam air, kemudian percikkan ke wajah istrinya. Fyur, fyur, fyur. Kau wakit bangun. Aku ya tahu praktek ini. Nah, aku melebu kamarnya, tak gawakno banyu sak gelas, drijuku tak celupne tak piur-piurno. Piur-piur kau waget kan. Cangkelak langsung pipiku dicawetat. Wis saweneng aku langsung ngene. Iya. Bapak sekali-kali bapak praktek. Iya, harus sekali-kali praktek. Cuman mohon maaf, bojone samane potongane turune kan ndablek. Banyune aja sak gelas, sak ember ya. Siramen. Udah janjian kayak gitu, begitu setengah tiga bangun suami, bangun, wudu, mau sholat, istrinya dibangunin, bu, mah, mulet toh, tangi mah, jam berapa pak? Setengah tiga, katanya minta dibangunin setengah tiga, mau sholat malam, ayah sholat malam bareng papa. Assalamualaikum, tangi. Setengah tiga, bentar lagi setengah telu di lungkas. Oke, suami sholat, zikir sampai jam tiga, dibangunin lagi. Hah? Jam telu. Tangi. Mumpung sih ada waktu lo ya. Ayah, tangi. Lubang, geger kulo seloro kabeh di lungkas. Melungker mana? Sampai tarhim. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Apa buat tepuk tangan? Enak aku suarane karo vokalmu. Sorry bro. Dibangunin lagi begitu tarhim. Mama, dah tarhim. Ayah, bangun. Ngomong sih ada waktu. Ayah, masalah entek waktu nih. Ayah, tangi. Ancen sing lanang yo telaten, yo sabar. Kaya aku lah modele. Sepancet, tang jurungkang, tarhim. Sepancet gak gelem tangi. Sing lanang solat, zikir sampai azan. As-salatu khairum minan naum. Bangunin lagi. Apa? Dikandani enak sih, gak percaya. Eh mama, azan, ayo tangi, jamaah subuh, jamaah, ayo. Mau gak sholat dalu, ayo jamaah subuh, ayo. Sudah apa, azan, kemari azan, saya pujian, Mbah Mudin yang pujian, ya tawawon. Emang turu, saya kober ngerasani pujian, ya Mudin dawa. Ini ini gak wong bedokku tau. Bumi gak ono. Ning lanang telaten wis ditinggal qobliyah subuh zikir sambil nunggu jamaah. Gak tangi sampai komat si ditungguin sama suami. Maunya suami rumahnya deket aja komat wudu berangkat ngat mau jamaah. Pancet gak tangi padahal udah komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salat, hayya 'alal falah. Qad qamatish salat, qad qamatish salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kayak komatnya Masjid Al-Ikhlas nggih. Praketek. Aku krungu komat, aku mau bungi suruh kene. Tak rungokno komat supaya Allah bar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kudu jongkrokno ya. Sorry Ibu. Orang suaminya bangun tidur berangkat jamaah subuh, sementara istrinya bangun tidur. Bangun lagi. Bangun. Ha. Kama qalahu almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Kalau memang kayak gitu ibu, maaf, besok di akhirat suami masuk surga dulu, bapak masuk surga duluan, ibu dihukum dulu di neraka. Iso nyusul, iso non rokok saklawase. Nek wong lanang gak akeh mentase, mesti nyusul wong lanang. Bapak sama, bapak mau masuk surga, di depan pintu surga dijemput sama malaikat. Dan bapak ditawarin sama malaikat, bapak sekarang udah bisa masuk surga bapak. Tapi maaf, ibu masih dihukum di neraka. Gimana bapak, nunggu ibu dulu atau mencoba menu baru? Kira-kira nanti bapak jawabnya gimana bapak? Wong lanang yo, gak usah ditawani. Malah malaikate sing dilokno. Ya langsung yo. Ya lapo ngenteni barang malaikat kok goblok. Cari malaikat. Lah terus bojomu ya apa? Ya gampang to kan, malaikat kok lek nyusul yo ditampani yo. Gak repot ning kono-ono kok, Bu. Awas sampean ditinggal lho, Bu. Oke, oleh karenanya ibu bapak, agar kita bisa sama-sama ke surga, ayo watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini berlaku juga dalam seluruh aspek kehidupan bapak. Kalau mau berangkat jamaah, ibu diajak, anak-anak diajak, nggih Pak nggih? Nggih apa? Ayo Bu, jamaah Bu, bareng Bu, salat berjamaah Bu, masjidnya baru jadi, belum jadi, masih sepertiga. Ini nanti jadi enggak sholawatan sambil infak? Nah tadi belum, belum. Oh belum, masih sebagian. Nanti panitian. Ya sebentar, sebentar nanti. Tak pikir gak sido. Nah soalnya aku ketok mau wis keliling ya. Yaweh, nanti bareng tak pandu sambil sholawatan, oke? Okay? Bapak diajak ibunya, istrinya. Kalau lagi mau berangkat jamaah, ayo Bu, jamaah Bu, aku kepengen masuk surga bareng. Daripada nanti aku jamaah, ibu ndak. Aku masuk surga, ibu ke neraka, gimana? Bapak? Bapak? Soalnya kalau urusan kayak gitu gak ada yang menegur sampean. Gak ono takmir masjid atau DKM yang ngabsen orang jamaah. Gak ada. Tahu kalau di Kota Bumi ini DKM ngabsen orang jamaah? Hah? Maksud ono wong berangkat jamaah terus diabsen. Bapak jamaah sendiri apa sama istri bapak? Anaknya diajak apa enggak? Gak ada. Oleh karenanya diharapkan seorang muslim, seorang mukmin itu bisa menegur dirinya sendiri. Ri, lo, ibu juga begitu. Kalau lagi ada pengajian, ibu, suami diajak. Karena maaf kalau urusan majelis taklim, urusan pengajian, ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapak, betul? Ya memang betul. Diajak, Pak, ayo pengajian, Pak. Aku kepengen mlebu swarga bareng sampean, Pak. Dimangane sampean awak dhewe bisa, aku ning swarga sampean ning neraka, Pak. Aku sayang karo sampean, Pak. Aku mau bisa karo sampean, mulane aku gelem sampean rabi. Biyen sing rabi aku ya akeh, sing lamar aku ya akeh, tapi aku mau, Pak, aku gelem karo sampean, tak cintai sampean, aku sayang karo sampean. Engko nek aku berangkat pengajian sampean enggak berangkat pengajian sampean aku nunggone swarga sampean nunggone neraka ya apa, Pak, awak dhewe terus bisa. Aku mau bisa karo sampean, Pak. Wong aku sayang karo sampean. Apa?